Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله والحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya melimpahkan kepada kita karunia-Nya, kenikmatannya, demikian pula hidayatul iman yang merupakan nikmat yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba, demikian pula nikmat talabul ilm, diberi kemudahan untuk mempelajari agama Allah dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita menjadikan itu sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan syurganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Sahihul Adabul Mufrad, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan kepada para jemaah sekalian berkenaan. Ada berita yang sampai kepada saya bahwa saya melarang para akhwat atau ummahat untuk mendatangi pengajian majelis ilmu, khususnya kajian antara maghrib dan isya di masjid-masjid kaum muslimin. Tentunya berita ini berita yang tidak benar. Saya sama sekali tidak pernah melarang para wanita, para akhwat, para ummahat yang ingin mengambil kebaikan, yang ingin mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, terlebih dari itu untuk mendapatkan ilmu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, "La tamna'u ima'allahi masajidallah." Jangan kalian melarang wanita-wanita hamba Allah untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. wal yakhrujna wa hunna tafilat, hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat. Tafilat yaitu tidak menggunakan wangi-wangian pada saat keluar dari rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hamba-hamba Allah untuk mencegah para wanita untuk sholat berjamaah di masjid. Mendapatkan keutamaan sholat berjamaah meskipun rumah mereka lebih baik. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Sholatnya seorang wanita di rumah lebih afdal. Namun apabila mereka hendak mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, maka selama mereka keluar dengan cara-cara yang syar'i, berhijab, tidak memakai wangi-wangian atau yang semisalnya, maka tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mencegah seorang akhwat atau seorang wanita muslimah untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dari itu, apabila mereka datang dengan tujuan at-tafaqquh fi din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaum wanita wajib mempelajari agama Allah sebagaimana halnya kaum lelaki. Mereka wajib untuk mengetahui dan mengilmui hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebagaimana halnya kaum lelaki. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang mereka mendatangi masjid dan mendatangi majlis-majlis ilmu. Hanya saja yang sempat kita tanggih, kita berikan peringatan beberapa pertemuan yang lalu berkenaan tentang para ummahat yang membawa anak kecilnya, lalu kemudian dia tidak bisa menjaga anak kecilnya tersebut, berkeliaran, kemudian ribut, sehingga mengganggu konsentrasi para jamaah ketika mereka ta'lim, pada saat mereka sedang belajar, sedang mendengarkan ilmu, membuyarkan konsentrasi para jamaah. Demikian pula yang mengajarkan ilmu, yang menyampaikan ilmu tersebut. Nah, karena sebab ini, ya, meskipun datangnya dia ke masjid adalah merupakan kemaslahatan, namun kemaslahatan secara umum itu lebih didahulukan. Maslahatul jami', yaitu ketenangan, konsentrasi pada saat menuntut ilmu, itu jauh lebih diutamakan. Sehingga sempat kita himbau bagi para akhwat, para ummahat yang memiliki anak-anak kecil, apabila dia tidak bisa menjaga anaknya, maka hendaknya dia sholat di rumahnya dan mendengarkan ta'lim, apakah dengan berteman atau yang semisalnya. Ya, lebih mendahulukan maslahat secara umum daripada maslahat diri sendiri ketika mendatangi majalis ta'lim. Terlebih lagi ada berita dari sebagian takmir yang menyampaikan bahwa ada sebagian orang yang datang ke masjid yang biasa kita jadikan itu sebagai tempat ta'lim, mereka mencium bau bau kencing anak-anak. Nah, maka ini merupakan tuhmah tentunya. Ini tuduhan yang dikhawatirkan akan memudaratkan. Dikhawatirkan akan memudaratkan. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya hal ini dipahami. Bagi yang ingin datang dari kalangan akhwat, kalangan ummah, silakan. Mereka juga ingin mendapatkan bagian dari keutamaan ilmu, keutamaan bermajlis, mendapatkan fawaid ilmiah. Maka tidak ada alasan untuk melarang mereka. Namun khususnya bagi para ummahat, sekali lagi, yang tidak bisa menjaga anaknya. Nah, demikian pula para ummahat yang ketika datang tidak konsentrasi, namun menjadikan majelis itu hanya majelis untuk berbincang-bincang, untuk ngerumpi antara satu dengan yang lainnya, maka ini akan mengurangi barokah yang terdapat di majelis tersebut. Ini yang ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki pembahasan kita. Baik, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad yang menjelaskan tentang adab-adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-110 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau pada kitab aslinya bab yang ke-126. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Mawlahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Bab Ad-Dhahik. Kalau kita terjemahkan, Ad-Dhahik itu tertawa. Ad-Dhahik tertawa. Sempat kita singgung pada beberapa pertemuan sebelumnya ketika kita menjelaskan perbedaan antara at-tabassum, al-dhahik dan al-qahqaha. At-tabassum, senyuman. Di dalam bahasa Arab at-tabassum maknanya mabadi'ud dhahik, permulaan tertawa hingga menampakkan giginya. Jadi boleh jadi seorang dia menampakkan gigi, menunjukkan senangnya dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, tapi dia tidak tertawa, padahal giginya terlihat. Nah, lalu apa yang membedakan antara senyuman dan tertawa, sementara dia memperlihatkan giginya, menunjukkan tanda senangnya? Kata para ulama, yang membedakan adalah suaranya. Kalau dia menampakkan senyuman sehingga memperlihatkan giginya, selama tidak mengeluarkan suara, masih itu disebut dalam batas tabassum, senyuman. Kadang-kadang kita melewati hadis-hadis yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat nawajidhu, sehingga terlihat nawajid, sehingga terlihat gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi geraham beliau alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tertawanya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah senyuman. Dan ini tidak bertentangan, boleh jadi terlihat gigi tapi dia hanya tersenyum, yaitu tidak mengeluarkan suara. Kapan dia mengeluarkan suara, maka itu disebut ad-dhahik, tertawa. Apabila suaranya itu suara yang keras sehingga terdengar dari kejauhan, disebut apa? Hah? Disebut apa? Terbahak-bahak, itu bahasa Indonesianya. Hah? Al-qahqaha. Al-qahqaha. Nah, terbahak-bahak. Ya, beda sedikit lah antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Ada haknya. Al-qahqaha. Itu kalau dia sampai mengeluarkan suara, orang yang dari jauh pun mendengarkan tertawanya. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan bab dhahik, bab tertawa. Dan beliau tidak menyebutkan hukumnya. Beliau tidak mengatakan bab diharamkannya tertawa, tidak. Sebab tertawa itu asal hukumnya boleh. Tertawa asal hukumnya boleh dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tercela adalah berlebihan. Terlalu banyak tertawa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyadhhaku qalilan walyabku katsiran." Hendaknya mereka sedikit tertawa dan banyak menangis. Makanya menunjukkan bahwa tertawa itu boleh, silakan tertawa, tapi kebablasan, berlebihan pada saat tertawa ini menjadi sesuatu yang tercela. Dan begitulah segala sesuatu apabila melewati batas kewajaran, maka hukumnya bisa menjadi tercela. Yang awalnya boleh bisa berubah menjadi tercela. Kullu ma zada an haddihi inqalaba ila ghiddihi. Segala sesuatu yang melewati batas kewajaran, maka dia akan berbalik menjadi lawannya. Dalam arti yang tadi diperbolehkan menjadi sesuatu yang tercela dan mungkin diharamkan. Makan silakan makan, minum silakan minum. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makanlah kalian, minumlah kalian, namun jangan kalian berlebih-lebihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi israfin wala makhilah." Makanlah kalian, minumlah kalian, berpakaianlah kalian, bersedekahlah kalian, silakan, asal jangan melakukan dua hal. Yang pertama, berlebih-lebihan, dan yang kedua, melakukan amalan tersebut disertai dengan kesombongan. Maka di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab ad-dhahik untuk menjelaskan bahwa ada tertawa yang diperbolehkan, ada pula yang tercela. Lalu setelah itu beliau menyebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata. Siapa nama Abu Hurairah? Sudah lama kita tidak pernah mengulangi kembali. Nama Abu Hurairah siapa ya? Tidak ingat. Abdurrahman bin Sahr. Nah, menurut yang masyhur yang diucapkan oleh sebagian para ulama dan terjadi perselisihan tentang nama beliau. Nah, dan butuh sanad yang sahih untuk menetapkan siapa nama beliau yang sebenarnya. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada sanad yang sahih dalam hal ini. Nah, hanya saja yang masyhur yang ditetapkan oleh sebagian para ulama, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr. Namun beliau lebih masyhur dengan kunyah pemberian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aqilla, sedikitlah, aqilla dhahik, sedikitlah kamu dalam tertawa. Di sini kata beliau, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz la tukfiru dhahik, jangan kalian terlalu banyak tertawa. Fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba, karena sesungguhnya terlalu banyak tertawa mematikan hati. Terlalu banyak tertawa mematikan hati. Hadis ini kata beliau adalah hadis yang hasan, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu adab pada saat kita bermajlis atau yang semisalnya, dan pada saat kita mendengarkan sesuatu yang menyebabkan kita gembira atau yang menyebabkan kita tertawa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya. Apabila mereka hendak tertawa, silakan tertawa. Hadis ini menunjukkan boleh seorang tertawa, namun yang tercela yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, la tukfiru dhahik, jangan kalian terlalu banyak tertawa. sehingga menjadikan hobinya itu tertawa, ya. Nah, bahkan pernah saya mendengar ada sebagian menjadikan, ya, terapi kesehatan itu dengan tertawa. Pernah dengar ya? Terapi kesehatannya dengan tertawa. Ya, tertawa gak ada sesuatu yang menyebabkan mereka tertawa. Tertawa aja, katanya menyehatkan. Nah, sehat bersama syaitan. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tukfiru. Jangan kalian perbanyak, mereka mengatakan perbanyak kalian tertawa. Allahu musta'an. Tertawa diperbolehkan. Apalagi kalau memang ada sebabnya ya. Silakan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang fihi sa'ah. Diberikan keleluasaan. Tidak kaku. Karena ada sebagian mereka menganggap kalau seorang itu ingin komitmen dengan Al-Quran Sunnah, pokoknya jalannya kemana saja harus dalam kondisi tegang. Ya. Untuk tersenyum, apalagi untuk tertawa, ya, satu hal yang mungkin sangat sulit untuk dia lakukan. Nah, meskipun ada sebagian para ulama ustadz, ya, di antara mereka ada yang tidak ingin tertawa, subhanallah. Ya, di antara mereka ada yang berjanji bahwa dia tidak akan tertawa sampai dia melihat, ya, di tempat manakah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, apakah dia akan diberikan kebahagiaan atau kesengsaraan, sehingga dia tidak diketahui bahwa dia pernah tertawa semenjak itu. Nah, sampai kemudian dia meninggal, orang-orang yang melihat jenazahnya melihat dia dalam keadaan tertawa, menunjukkan bahwa ya mungkin dia sudah mengetahui kemana Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir dari kehidupannya. Ya, seorang alim. Naam. Di antara ulama ussalaf rahimahumullah taala. Namun kalau seorang ingin tertawa silakan, ya. Apalagi apabila seorang itu tertawa atau dia tersenyum untuk membahagiakan saudaranya. Ini termasuk di antara sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau menganggap remeh satu pun perbuatan kebaikan, meskipun ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseli-seli. Dalam riwayat yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna tabassumaka fi wajhi akhika shadaqah. Sesungguhnya tersenyumnya kamu di hadapan wajah saudaramu itu adalah merupakan bentuk sedekah, termasuk sedekah. Ya. Nah, ada seorang datang ingin bertamu di rumah kita. Ketika kita melihat, fulan, tidak ada senyuman sama sekali. Silakan masuk, salam. Nah, kaif halat, gimana? Apa tujuannya? Mau apa kesini? Tanpa ada senyuman. Subhanallah, ini bukan adat. Nah. Justru menyebabkan orang yang bertemu dengannya akhirnya jadi ini kenapa kok seperti ini? Apakah agama sekeras ini? Nah, sehingga dia merasa kalau hidupnya seperti itu, seakan-akan bumi ini sempit. Agama asyraqumullah, agama ini Allah Subhanahu wa taala berikan sah keleluasaan pada kita. Senyum silahkan, ya. Ngobrol ya, ada sesuatu yang diperbolehkan. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, nah, kadang-kadang mereka melepas ya rasa letih mereka, kelelahan mereka dengan berbincang antara satu dengan yang lainnya. Selama bukan dalam perkara-perkara yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa, dari riba, adu domba, ataukah menjelek-jelekkan orang lain, maka yang demikian diperbolehkan asal jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Demikian pula dalam hal tertawa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, jangan kalian terlalu banyak tertawa. Fa inna katsrata ad-dhahik tumitul qalb. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. Maka di sini termasuk di antara baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan pelajaran kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu, kemudian Rasulullah menyebutkan sebabnya. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang dari sesuatu itu? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Jangan kalian terlalu banyak tertawa." Lalu kemudian Rasulullah jelaskan, "Kenapa kok beliau melarang untuk terlalu banyak tertawa?" Ada sebabnya. Fa inna kasrata adh-dhahiki tumitul qalba. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa tumitul qalb, mematikan hati. Sehingga dalam hal ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah, dalam hal tertawa, ya sesuatu yang hendaknya kita seimbangkan, tidak berlebihan, tidak juga tidak pernah tertawa sama sekali ataukah kaku ketika bertemu dengan saudaranya. Kedua-duanya adalah perkara yang tidak terpuji. Nah, tertawa apabila ada sebabnya. Nah, apalagi kebiasaan orang-orang Indonesia ini secara khusus memang agak berbeda dengan negara yang lain. Orang-orang Indonesia dikenal dengan sering tersenyum, ya, bukan senyum lagi, ketawa. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang tidak mesti seorang itu tertawa, tertawa juga. Nah, bukan satu hal yang seharusnya seorang tertawa, ya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan akhirnya ikut ketawa. Nah, ya, pernah suatu ketika kita, ya, ini beberapa orang naik pesawat. Nah, kebetulan di pesawat itu terlalu banyak TKW, tenaga kerja wanita, pulang balik dari satu negeri ke negeri yang lain tanpa mahram. Nah, subhanallah, itu pesawat seperti pasar. Nah, ya, kebetulan pada waktu itu, ya, ini di pesawat itu mungkin mereka tertawa karena di situ ada diputar film atau acara tertentu. Satu hal yang tidak perlu seorang tertawa, tertawa seluruhnya, subhanallah, luar biasa. Nah, ini adalah satu hal yang berlebihan. Nah, ya, apalagi tertawa yang menyebabkan mereka lalai dari zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Syeikh Abdullah Mar'i hafizahullah ta'ala, nah, beliau pernah cerita pada saat menunaikan ibadah haji. Beliau berada di satu tenda di Mina. Kebetulan tenda beliau itu berdampingan dengan tenda yang di sana dipenuhi oleh ibu-ibu dari jamaah haji Indonesia. Nah, kata Syekh Abdullah, luar biasa. Sampai beliau kesulitan tidur. Kenapa? Sepanjang malam tertawa. Nah, ini sedikit ngomong tertawa lagi, yang ini sedikit ngomong tertawa lagi, sepanjang malam tertawa. Nah, subhanallah, sampai beliau sendiri heran, ini orang Indonesia aneh, ya, terlalu berlebihan pada saat mereka itu tertawa. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu sebagaimana yang kita sebutkan, tertawa suatu hal yang, ya, apabila ditempatkan pada tempatnya merupakan satu kebaikan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan pada secara rambu-rambu, la tukthiru dhahik. Jangan kalian terlalu banyak tertawa. Dan di dalam hadis ini pula menjelaskan kepada kita bahwa Islam memerintahkan untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat mematikan hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, jangan kalian terlalu banyak tertawa. Karena terlalu banyak tertawa itu mematikan, matikan hati. Sebab hati ini adalah merupakan inti hidupnya seorang manusia. Tanpa hati, seorang tidak akan bisa hidup. Yang saya maksudkan di sini adalah hidup rohaninya, hidup syariatnya, hidup dalam keadaan dia diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau matinya hati, apa hatinya mati, maka dia bagaikan bangkai yang berjalan di muka bumi. Sebab matinya hati seorang menyebabkan dia tidak taat kepada Allah, menyebabkan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan permasalahan hati ini, agar hendaknya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara hatinya agar senantiasa hidup dengan Islam, hidup dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah, sesungguhnya pada jasad seseorang itu ada sepotong daging kecil. Apabila sepotong daging kecil itu baik, akan menjadi baik seluruh tubuh, seluruh jasmaninya. Dan apabila itu buruk, maka akan memperburuk seluruh jasmaninya. Ketahuilah, itu adalah kalbu seseorang, hati seseorang, untuk senantiasa dia jaga. Kalau itu mati, ma'asyiral rahimakumullah, maka dia tidak lagi mampu untuk menerima nasihat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi orang yang demikian. Dalam hadis Hudzaifah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua jenis hati manusia, hatta yasira fi qalbayn. Hati manusia itu terbagi menjadi dua. Ada qalbun abyad mithlu as-safa la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh. Hati jenis yang pertama adalah hati yang putih. Di mana hati yang putih ini? Hati yang bersih, hati yang jernih ini, pada saat ada kemaksiatan, ketika ada penyimpangan yang hendak dimasukkan ke dalam hatinya, maka serta-merta dia menolaknya. Dia tolak. Ada fitnah yang hendak masuk, ditolak. Ada kesesatan yang hendak masuk, maka ditolak. Sehingga hatinya itu semakin putih dan semakin jernih. Hati jenis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dibahayakan oleh fitnah apapun selama dia hidup, selama-lamanya. Adapun jenis hati yang kedua, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa qalbun aswad murbadan kalquzi mujaqiya, hati yang hitam yang sangat kotor. Hati yang sangat kotor ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kesesatan ada yang datang dan tidak masuk ke dalam, maka diterima begitu saja. Semuanya ditampung. Bid'ah ditampung, kesesatan ditampung, kemaksiatan semuanya ditampung. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang jernih, semuanya ditampung. Sehingga hati itu semakin lama semakin banyak noda hitamnya, yang menyebabkan hati itu menjadi hitam kotor. Sehingga keadaannya, kata Nabi SAW, kalkuzi mujakhiya, seperti gelas yang terbalik. Kalau gelas itu terbalik, apa manfaatnya? Bisa diisi apa? Kalau dia tidak terbalik seperti ini, kan diisi air putih, bisa diisi teh, susu, dan yang lain sebagainya, bisa. Tapi kalau dia terbalik, tidak bisa diapa-apakan. Nah, kata Nabi SAW, hati yang seperti ini, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushribat min hawa. Akhirnya dia tidak mengenal yang ma'ruf itu sebagai sesuatu yang baik, dan tidak mengingkari satu kemungkaran kecuali yang sejalan dengan hawa nafsunya saja. Waliyadzubillah, kalau hati itu seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita berusaha menjadikan hati kita ini senantiasa hidup? Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihim al amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, belumkah tiba masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kebenaran, dan jangan mereka itu seperti ahlul kitab dari sebelum mereka. ketika mereka disampaikan nasihat, ketika mereka ditegur, mereka diajak kepada kebaikan, maka mereka menunda-nunda. Nanti saya akan berbuat baik, nanti saya akan berbuat kebaikan. Sehingga semakin lama hati mereka semakin keras, dan mayoritas mereka menjadi orang-orang yang fasik. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana cara menghidupkan hati. Yang pertama, dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah jalla wa ala. Berzikir kepada Allah bukan hanya sekedar lisan, tapi demikian pula menjaga hati. Kadang-kadang ada seorang dia mengucapkan dengan lisannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah ketika dia berzikir kepada Allah, dia senantiasa mengingat dan menjaga hatinya untuk bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati itu tunduk, wa ma nazala minal haq, tunduk kepada apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Tunduk kepada kitab Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Itu akan menghidupkan hati, itu akan menghidupkan hati seseorang. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, tidak cukup dengan zikrullah. Kadang-kadang sebagian mereka beralasan dengan zikrullah sudah cukup. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kita katakan betul. Dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati, akan menghidupkan hati seorang. Tapi ingat, berzikir kepada Allah harus disertai dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah tidak cukup mengatakan antakhsha'u qulubuhum lidzikrillah. Namun Allah menambah, wa ma nazala minal haq, hatinya tunduk kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Ya taat. Sebab orang-orang sufi mereka luar biasa dalam urusan zikrullah. Mereka tidak tanggung-tanggung. Kadang-kadang di antara mereka ada yang duduk terus sekian lama tidak bangkit dari tempat duduknya dalam waktu yang luar biasa lamanya. Yang kadang-kadang kita tidak mampu melakukan itu. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia berzikir, mengucapkan la ilaha illallah 50 ribu kali. Katanya kalau mengucapkan la ilaha illallah 50 ribu kali, dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi dia berzikir 50 ribu kali untuk dirinya. Selesai, 50 ribu kali untuk ibunya. Selesai, 50 ribu kali untuk siapa lagi dari kerabatnya, dari temannya. Nah, jadi enggak beranjak-beranjak dia dari tempatnya. Nah, ya, lalu kemudian dibawalah kisah-kisah dusta. Nah, termasuk disebutkan dalam kitab Fadailul A'mal yang biasanya dibaca oleh jamaatut tabligh. Kitab yang banyak sekali khurafat di dalamnya. Kisah-kisah sufiyah, hadis-hadis palsu yang tidak ada asalnya bertebaran dalam kitab ini. Di antara yang disebutkan tentang keutamaan membaca la ilaha illallah 50 ribu kali itu. Nah, walhasil disebutkan bahwa ada seorang pemuda. Pemuda ini diberi kelebihan ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf. Ya, atau yang kadang mereka sebut juga ilmu laduni. Jadi seorang kalau sudah mencapai tingkatan ma'rifat, maka seorang itu akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala biasa. Nah, orang biasa gak bisa melihat. Kamu-kamu yang masih rajin sholat, jamaah masih puasa Ramadan, tingkatannya masih tingkatan ilmu zahir, kata mereka. Belum tingkatannya ilmu laduni, ilmu kasyaf itu. Kalau sudah mencapai ilmu kasyaf, seorang sudah mencapai tingkatan ma'rifat, maka dia akan melihat sesuatu alam gaib. Jadi alam gaib itu sudah istilahnya hijab itu sudah tersingkap darinya. Dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lainnya. Nah, termasuk di antara kelebihan pemuda ini yang diberikan ilmu kasyaf, dia bisa melihat siapa orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Gak percaya? Buka itu kitab Fadailul Amal. Nah, dia melihat orang-orang masuk ke dalam neraka. Akhirnya suatu ketika dia teriak-teriak dan didengarkan oleh orang ini yang rajin berzikir itu tadi. Teriak-teriak. Kenapa? Dia nangis karena dia melihat ibunya masuk neraka. Dia melihat ibunya masuk neraka. Akhirnya dia bersedih. Nah, orang ini diam-diam ingin membantu. Maka dia pun ke rumahnya, kemudian berzikir 50 ribu kali la ilaha illallah, lalu dikirimkan untuk ibu orang ini yang katanya dilihat masuk neraka. Keesokan harinya bertemu lagi dengan pemuda ini, tapi pemuda ini sudah senyum-senyum. Nah, tanpa orang ini memberitahu kepada pemuda tersebut bahwa dia telah mengirimkan la ilaha illallah itu. Lalu dikatakan, kenapa? Kemarin kamu nangis, sekarang kamu senyum. Ya. Maka dia mengatakan, ya saya sudah melihat ibu saya sudah transmigran dari neraka pindah ke surga. Nah, Allahul Musta'an. Kisah-kisah khurafat. Nah, sehingga terlihat, masya Allah, kalau kesana kemari pakai biji-bijian tasbih zikir terus. Nah, tapi kalau tidak berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dikhawatirkan apa yang diamalkan itu sia-sia belaka. Maka oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menghidupkan hati dengan cara berzikir kepada Allah dan talabul ilm, menuntut ilmu agama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara amalan zikrullah yang paling agung. Oleh karena itu para ulama salaf ketika mereka ditanya tentang majlis zikri, apa yang disebut dengan majlis zikir di kalangan para ulama salaf, kata mereka, dia majlisul halal wal haram. Adalah majlis yang di dalamnya dijelaskan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Itulah majlis zikir yang sebenarnya. Bukan majlis yang orang berkumpul lalu kemudian dengan satu suara ada yang menjadi komandannya lalu kemudian berzikir secara berjamaah. Adapun cara-cara yang seperti ini tidak dikenal sama sekali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isya sudah masuk. Sudah. Mana takmir masjid enggak tahu. Saya ingin lanjut tapi kepanjangan nanti. Tapi enggak apa-apa. Kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala rahtin min ashabihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mendatangi sekelompok orang dari kalangan para sahabatnya, yadhakuna wa yatahaddatsun. Di mana para sahabat itu mereka tertawa dan ngobrol, berbincang antara satu dengan yang lainnya. Nah, sambil tertawa ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalaulah sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan kalian akan banyak menangis. Nah, diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya Rasulullah setelah melihat mereka mungkin berlebihan pada saat itu. Mereka berlebihan tertawa. Maka ingatkan oleh Nabi SAW, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian tertawa sedikit dan banyak menangis. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, wa ma talazzatum binnisa'i 'alal furush, niscaya kalian tidak akan bisa bersenang-senang dengan istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang kalian. Nah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Tentu ini peringatan dari Nabi SAW. Karena beliau hendak menasihati para sahabat, jangan sampai mereka kebablasan, berlebihan pada saat mereka tertawa. Summan farasa wa abkal qaum. Kemudian Nabi SAW berbalik dan beliau menyebabkan para sahabat itu pada menangis. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, para sahabat mereka menutupi wajah-wajah mereka, ya, sambil mengeluarkan tangisan. Ya, biasanya ada orang kalau nangis tapi ditahan, gitu. Itu namanya khanin dalam bahasa Arab. Nah, para sahabat seperti itu terisak-isak mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sehingga mereka pun menangis. Wa auhallahu azza wa jalla ilaih, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam balik menyebabkan para sahabat yang tadinya mereka tertawa kemudian mereka menangis, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, lima tuqannitu ibadi, kenapa engkau membuat hamba-hambaku itu putus asa. Ini jangan khawatir, ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mereka nangis akhirnya enggak pernah tertawa lagi, takut terhadap dosa, takut tidak ada lagi harapan, akhirnya mereka terjatuh ke dalam al-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih berbahaya, ya, ini berbahaya. Putus asa dari rahmat Allah itu dapat menyebabkan kekafiran, sementara sebaliknya merasa aman dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala juga merupakan kekufuran. Nah, fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun, tidaklah seorang itu merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nah, demikian pula putus asa dari rahmat Allah, la tayasu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau membuat mereka itu putus asa, ya, jangan sampai mereka nangis saja akhirnya enggak mau lagi tertawa. Faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dan mengatakan kepada mereka yang tadinya tertawa kemudian menangis, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, abshiru wasaddidu waqaribu, bergembiralah kalian dengan keimanan yang kalian miliki, jangan kalian putus asa. Wasaddidu, dan istiqamahlah kalian, tetaplah lurus dalam berjalan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqaribu, dan bersikap iktisad. Qaribu itu artinya iktisad, sederhana, tidak berlebihan dalam mengamalkan sesuatu, tidak pula mengurang-urangi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa, ya, tertawa silahkan, akan tetapi tidak diperbolehkan seorang itu berlebihan yang dapat mematikan hatinya, yang menyebabkan dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.